Selama 2 tahun beliau atau kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dan merawatnya. Berpindah berikutnya di bawah pengasuhan pamannya Abu Talib, yang juga sangat menyayangi, bahkan memberikan loyalitas sepanjang kehidupan Abu Talib. Di masa sebelum diangkat sebagai Nabi dan setelah diangkat menjadi Nabi dan diperintahkan untuk menyuarakan risalah atau dakwah jahriyah, pamannya ini memberikan pembelaan, mengerahkan kemampuannya dan juga kedudukannya sebagai tokoh Quraisy yang juga disegani. Walaupun demikian, sebagaimana yang telah kita sampaikan, pamannya ini tidak merasakan nikmatnya dan indahnya risalah Islamiyah. Beliau membela Nabi, menjaga, tetapi tidak mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berjuang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajaknya untuk menerima dakwah hingga di penghujung hayatnya, menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatanginya seraya menyatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Yang sangat disayangkan, di sampingnya ada 2 orang yang berupaya untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya ini itu Amr ibn Syam atau Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Mengingatkan kepada Abu Talib dengan cara memantik emosional kesukuan dan ajaran nenek moyang. Coba bayangkan, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata di antara sebab yang kuat pengaruhnya untuk menghalangi seseorang menerima risalah Muhammadiyah adalah loyalitas dan kecintaan kepada ajaran nenek moyang. Atarghabu an millati abaina? Apakah engkau benci dari warisan nenek moyang kita? Beradu tentunya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan atau menyeru tauhid, tidak ada sesembahan yang wajib disembah, diibadahi selain Allah, dengan seruan untuk tetap memegangi agama nenek moyangnya. Nah, akhirnya qadar Allah ma syaa fa'al, mati dalam keadaan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Wajar kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih hati. Orang yang membelanya tidak mendapatkan petunjuk. Tetapi Allah ingatkan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau sama sekali tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, siapa yang engkau cintai. La, tidak akan bisa. Mutlak hak prerogatif Allah melapangkan dada, menimbulkan rasa cinta, menerima. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka. Taufiq biyadillah. Manusia hidayatul irsyad. Manusia hanya bisa memberikan arahan, memberikan bimbingan. Dan sudah berlalu tentunya bagaimana para nabi, sosok yang mereka cintai, harus mati dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau datuknya Rasulullah, Nabi Ibrahim, ayahnya mati dalam keadaan kufur dalam Al-Quran dikisahkan, Azar. Dan para anbiya, pelajaran yang demikian besar, para anbiya, Nabi Nuh, apa kurang lengkapnya? Bagaimana istrinya kufur, anaknya kufur, yang mana menjelang air bah yang demikian tinggi dan demikian keras yang akan menenggelamkan anaknya menjelang wafatnya, masih dia mengajak kepada anaknya untuk mengikutinya. Walaupun bencana sudah ada di hadapannya, bayangkan, bencana sudah ada di hadapannya, dan dia sudah merasakan bagian daripada bencana, tapi hub kecintaan kepada peninggalan abahum itu menjadikan mereka berjuang mempertahankan sampai mati. Sampai dia menyatakan, "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Dia akan berupaya berenang di tempat yang tinggi, di gunung, sehingga bisa terjaga dari lautan. Dan ingatkan oleh ayahnya, la asimal yaum, tidak ada hari ini yang bisa selamat. Tapi tetap enggak mau. Kecintaan kepada kekufuran sudah mengakar. Maka demikian Abu Talib, paman Nabi SAW, apa kurangnya dalam memberikan pembelaan? Merawatnya waktu kecil, masa remajanya, menikahkan, katakan demikian tentunya, bersama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, membela dakwah, tidak berani yang masyarakat Mekah untuk menyentuh Rasulullah secara fisik di masa hidupnya Abu Talib. Baik, ini tambahan tentunya. Dan hari ini kita masuk ke bab yang berikutnya, yang keenam, di halaman ke-9. Silahkan lihat dari kitab. Bab yang keenam, ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila syami. Bab yang keenam tentang ra'yuhu, penggembalaannya, yaitu menggembala al-ghanam, kambing, wa safratuhu, dan safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ula, yang pertama, ila syami, ke negeri Syam. Safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Berarti kalau kita membaca buku sirah, banyak yang dilompati tentunya. Tapi karena ini memang meringkaskan, sehingga wajar apabila banyak yang dilompati. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, tidak disebutkan kisah pembedahan apa hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, secara terperincinya insyaallah nanti pada sirah yang berikutnya yang insyaallah kita akan baca. Baik. Di sini akan disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggembala kambing. Ini pembahasan yang pertama dan berikutnya wasafaratuhu, safarnya beliau al-ula yang pertama, karena nanti ada safar berikutnya ila Syam, ke negeri Syam, barang tentu untuk berniaga, untuk berniaga. Kota Mekkah sebagaimana yang telah antum kunjungi, sebagian dari antum, dan semoga yang belum insyaallah Allah segerakan untuk bisa menikmati menjadi tamu Allah. Wilayahnya itu tidak sebagaimana kota Madinah, tidak pula sebagaimana tempat-tempat yang lainnya. Kita lihat keadaan kota Mekkah, Ka'bahnya bahkan itu berada di lembah yang paling bawah. Maka disebut dalam Al-Quran di tempat yang biwadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tetumbuhan, paling bawah. Makanya kalau terjadi hujan yang panjang, argalanya mengenang di pinggiran Ka'bah karena tempatnya paling bawah. Dan bangunan di sana tentunya identik berada di atas batu. Coba kalau kita masuk ke Mekah, rumah-rumah di atas batu, bahkan hotel pun di atas batu. Batu keras, batu cadas tentunya. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada pertanian. Panas tentunya. Sehingga kondisi yang seperti itu membentuk mereka untuk melakukan dalam ma'isyah apa yang sesuai dengan lingkungan mereka. Sehingga masyarakat Mekkah itu terkenal dengan apa? At-tijarah, dengan berdagang. Pergi ke tempat yang lain sebagaimana yang disebutkan di sini, ke Syam, berbelanja di Syam, kemudian dibawa ke kota Mekkah. Atau orang Mekkah itu yang juga bisa mereka lakukan menggembala ternak, bukan pertanian. Makanya ma'isyah mereka antara ternak atau perniagaan. Ini masyarakat Mekkah. Lain halnya kota Madinah, landai kotanya. Untuk melihat bagaimana ada tempat-tempat pertanian yang memungkinkan untuk bercocok tanam. Baik. Yang pertama, poin yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Kana, dan adalah, atau adalah kalau diterjemahkan bebas tentunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, di masa kecilnya, yar'a, menggembala, al-ghanama, kambing, li ahli Makkah, milik penduduk kota Mekkah, bi ujratin, dengan bayaran, ya'ishu, beliau hidup, minha, darinya, yaitu dari bayaran menggembala kambing. Perhatikan di poin yang pertama ini, secara ringkas disebutkan bahwa beliau di usia yang sangat dini sudah melakukan aktivitas. Dan ini mengingatkan antum semuanya dengan sabda Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka pernah menggembala apa? Kambing, dengan sangat spesifik menggembala, dan yang digembala apa? Kambing. Subhanallah. Bukan yang lain. Dan pekerjaannya menggembala. Kemudian para sahabatnya berkata, "Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Bagaimana dengan engkau?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ketika beliau di Madinah, "Kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah." Dulu kata beliau, aku menggembala dengan imbalan qararit, qirat, yaitu mata uang dirham yang tentunya nilainya sesuai dengan masa itu. Dan kambing itu milik orang-orang kota Mekah, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana para ulama menyibak hikmah perihal kenapa para anbiya setiap mereka itu pernah menjadi para penggembala, dan yang digembala adalah kambing. Banyak hal disebutkan hikmahnya tentunya, dan insyaallah pada waktunya ringkasnya, orang yang menggembala dikenal oleh para ulama itu lebih atau melatih kesabaran seseorang. Beda beternak yang dikurung dengan beternak yang dilepas. Jadi maksudnya di sini adalah hewan ternak yang dilepas. Tentunya membutuhkan kesabaran. Dan juga bagaimana melatih untuk semakin lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dia bersabar menghadapi beragam tentunya namanya hewan, tetapi keunikan kambing itu tidak sebagaimana hewan yang lainnya. Kalau Nabi mengingatkan kalau penggembala unta itu kata Nabi identik orangnya keras. Karena kalau unta itu subhanallah membutuhkan tenaga, membutuhkan suara, membutuhkan lecukan kadang-kadang. Sehingga identik orang yang menggembala unta itu orangnya keras. Orangnya keras. Beda tentunya dengan yang menggembala kambing. Tidak ada yang teriak-teriak ketika dia menggembala kambing. Makanya melatih subhanallah semakin lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang hikmah. Ringkasnya itulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah persiapkan sedari dini tentunya, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa kita gemblengan mental yang subhanallah melatih seseorang yang benar menjadikan sosok yang sangat bersahaja, sangat bersabar dalam semua akhlak yang beliau miliki pada puncaknya, sebagaimana yang Allah ingatkan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat luhur, yang sangat agung. Allah persiapkan semua sisi, Allah persiapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah bersihkan bagian hatinya, Allah cuci, dan Allah jaga dari keadaan-keadaan yang subhanallah akan melekat tabiat yang buruk, dijaga. Sehingga sesuatu yang dialami Nabi adalah kebaikan dan kebaikan. Kemudian kita kembali kepada faedah lughawiyah dari Poin yang pertama ini, kemarin kita sampaikan kata-kata kana identik untuk mengkisahkan sesuatu yang sudah terjadi. Maka bisa antum mempergunakan dalam keseharian, dalam ungkapan atau dalam tulisan, ketika ingin menyebutkan sesuatu yang telah terjadi dalam sebuah kisah. Kalau kisah itu terjadi pada diri kita, kita katakan kuntu atau kana kalau pada orang lain. Ini untuk mengkisahkan. Kana. Kemudian di sini fi, kembali lagi, terus kita akan ulangi, walaupun berulang, agar betul-betul menempel, namanya fi itu pasti kata benda atau isim, baik itu kata sifat atau kata benda, yang terletak setelahnya harus diharakati dengan apa? Kasrah. Fi sigharihi, di masa kecilnya. Fi sigharihi. Perhatikan. Tidak boleh fi sigha. Bahkan kalau dibaca fathah pun berat sebenarnya. Makanya wajar apabila para ulama itu nanti juga membahas. Ada tanasub, ada sesuatu yang memang sangat mencocoki. Kalau dibaca kasrah itu berat. Atau kalau dibaca fathah itu berat. Lebih ringan dibaca ini. Ternyata sangat sesuai dengan konteks ilmu nahwunya juga. Dan sesuai dengan dzauq kita. Sehingga kita mengucapkan lebih nyaman. Itu sempurnanya bahasa Arab. Sempurnanya bahasa Arab. Yar'al ghanama, yar'a. Kata-kata yar'a ini juga sudah diadopsi, diserap dalam bahasa Indonesia. Rakyat. Rakyat itu yang dikuasai atau yang diatur, namanya rakyat. Asal katanya rakyah. Rakyah itu yang digembala, asal katanya. Atau yang menjadi tanggung jawab, itu namanya rakyat. Yang bertanggung jawab dikatakan ra'in. Yang bertanggung jawab dikatakan apa? Ra'in. Yang menjadi beban adalah rakyat. Itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Li ahli Makkah, demikian pula kata-kata li. Sudah berulang kali pula dan tidak akan berhenti untuk selalu kita baca. Dan kita ingatkan bahwa li ini ketika memasuki kata benda, kata sifat atau isim, maka diharokati dengan kasrah. Kemudian Makkah hanya mengenal dua harokat. Makkatu dan Makkata. Tidak mengenal harokat kasrah. Di sini Makkata. Li ahli Makkata. Penduduk kota Mekkah. Bi ujuratin, dengan imbalan. Bi ini juga ingat menjadikan isim yang berikutnya atau kata benda, kata sifat menjadi kasrah. Bi ujuratin. Ujrah bayaran. Ya'ishu minha. Ya'ishu, ingat juga sudah diserap di sebagian kata atau kata ini di sebagian ikhwan tentunya. Kita katakan bukan menjadi bahasa nasional, tapi sudah menjadi bahasa yang orang tahu. Ma'isyah. Apa ma'isyah? Kehidupan atau penghidupan. Asal katanya ya'ishu, hidup. Asha, ya'ishu, hidup. Penghidupan, ma'isyah. Sehingga menjadi bahasa kita. Apa ma'isyah antum? Oh, saya jualan. Apa ma'isyah antum? Oh, saya demikian. Ini sudah juga diserap di bahasa ikhwan yang secara umum tentunya. Baik. Yang kedua. Al-thani. Walamma balagat tasi'ata min umrihi safara ila syami ma'a ammihi Abi Talibin bitijaratin. Walamma, dan lamma tatkala, balagha, telah mencapai, at-tasi'ata, yang ke-9, min umrihi, dari umurnya, safara, berangkatlah atau menjadi musafir, pergi ila syami, ke negeri Syam, ma'ammihi, bersama ammihi, pamannya Abi Talibin, yang bernama Abu Talib, bitijaratin, dengan sebuah perniagaan. Perjalanan tentunya untuk sebuah perdagangan. Baik, berarti subhanallah, antum lihat urutannya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali masa kecilnya dari aktivitas ma'isyah dengan menggembala kambing. Menggembala kambing. Kalau antum perhatikan hadis itu, memang subhanallah, penggembala kambing itu seperti memiliki kelebihan. Ada hal yang walaupun tidak pasti tentunya, tapi sangat unik. Antum ingat umpamanya hadis Bukhari, ketika ada orang yang tiga orang, yang satu buta, ingat, kemudian belang, yang kemudian setiap mereka ditawarkan, yang selamat di antara mereka yaitu yang menggembala apa? Yang menggembala kambing, yang tetap bersyukur, na'am, dengan apa yang dimilikinya dan mau memberikan apa yang dimilikinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini pada usia 9 tahun, masya Allah, usia yang masih sangat muda tentunya. Usia 9 tahun sudah diajak dagang oleh ayahnya atau oleh pamannya. Masya Allah. Ini merupakan bentuk pembentukan karakter berikutnya. Orang menggembala itu membutuhkan kejujuran. Apalagi ketika yang digembala adalah milik orang lain. Tijarah adalah bentuk pembentukan berikutnya karakter seorang untuk jujur. Dan tentunya subhanallah, keberkahan ketika seorang berniaga dengan jujur itu ajib. Ketika dia benar-benar berniaga dengan jujur. Makanya fiqh atau ahkamul buyu', hukum perniagaan ini betul-betul subhanallah antum harus fahami. Harus fahami. Sebagaimana Umar bin Khattab memberikan penekanan, tidak halal masuk negeri kami atau di pasar kami sampai dia faham hukum berniaga. Jangan menjadi kebiasaan orang kita ini ingin berilmu ketika sudah ada masalah dalam perdagangan. Jadi ketika sudah ada problem baru bertanya. Ini yang sering terjadi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ra'al ghanam, yang melatih kejujuran juga tentunya, karena dia menjaga, merawat milik orang lain, yang bisa semua tentunya, semuanya berpotensi untuk seorang itu bisa berbohong tentunya. Tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang menakjubkan. Kejujuran yang sempurna. Pada usia 9 tahun, ada yang menyatakan 13 tahun, beliau sudah diajak pamannya untuk berniaga. Langsung berangkat ke negeri Syam. Orang Arab itu sampai subhanallah, kalau antum melihat para ulama'nya itu berniaga, itu keluar wilayah. Syekh Abdullah Al-Qarawi, mujaddid wilayah selatan Arab Saudi, guru dari para a'immah yang ada, yang bisa dikatakan abad ini juga, itu dia seorang ulama besar. Bayangkan menjadi ulama besar, menjadi mujaddid, belajarnya itu, mulai rajin belajarnya itu di usia 46 tahun atau 45 tahun baru belajar, tapi menjadi mujaddid dan tidak meninggalkan aktivitasnya, berangkat ke India, berangkat kemana, berniaga, membawa barang ke mereka, kemudian dibawa ke Mekah pada waktu itu tentunya. Menakjubkan kebiasaan mereka dalam berdagang itu memang keluar menjadi kebiasaan masyarakat Mekah. Apalagi masya Allah, Umar ibn Khattab yang merupakan penduduk Mekah itu memiliki sistem perniagaan ini terbentuk tentunya karena dengan agama yang menjadi sibukah baginya, sehingga konsep yang diberikan itu menakjubkan. Ada buku tebal seperti ini namanya Al-Fiqh Al-Iqtisadi li Amiril Mu'minin Umar ibn Khattab, tebal segini. Kalau bahasa kita, bisnis ala Umar ibn Khattab. Subhanallah, menakjubkan. Bagaimana memang orang Mekah itu menakjubkan. Apa yang baru kita bagi modal itu bentuknya demikian, demikian, demikian. Ternyata, subhanallah, di zaman Umar sudah disebutkan. Modal itu ada yang namanya fisik, ada aini, demikian, demikian, demikian. Masya Allah. Memang lengkap kalau kita mau baca warisan para ulama. Tapi satu sisi yang saya ingin ambil pelajaran, memang orang Mekah, masya Allah. Jadi kitab tebal ini tentang perniagaan. Makanya Umar ibn Khattab itu kekayaan yang beliau berikan di jalan Allah yang beliau miliki itu dihitung di kitab itu kalau dirupiahkan dari dinar tentunya mencapai 11,5 triliun. Itu kekayaannya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Lebih kaya dari Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf dihitung sekitar 6,7 T. Nah, kekayaan seperti ini masih Umar tidur di atas pelepah kurma. Subhanallah. Memang ajib para ulama itu. Ada kalanya mereka kaya raya tapi enggak mampu membayar zakat. Karena sebelum mencapai nisab semuanya dikeluarkan di jalan Allah. Tapi ketika Allah sudah memang menginginkan kebaikan, terus setiap saat Allah lipatkan hingga wafatnya. Ini para ulama. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, mohon maaf agak melebar, pergi ke Syam bersama pamannya Abu Talib untuk sebuah perniagaan. Baik. Syam itu jauh tentunya. Negeri Syam itu mana aja ya, kawan? Negeri Syam? Hah? Di antaranya mana? Arab Saudi, Syam atau bukan? Arab Saudi, Syam atau bukan? Bukan. Berarti Syam mana di antaranya? Palestine. Kemudian yang baru perang mana? Suria. Kemudian Lebanon, masya Allah. Baik. Walamma, kata-kata walamma artinya tatkala dan tatkala. Ini juga untuk mengkisahkan. Kalau antum ingin membuat ungkapan atau ta'bir, ini cukup baik tentunya atau sangat baik. Dimulai dengan kata-kata walamma. Yang biasanya juga untuk penentuan suatu waktu. At-tasi'ah, yang ke-9. Perhatikan. Kata-kata 9 dan ke-9 itu beda. Ingat, kalau bahasa Indonesia 1, ya, 1. Kalau yang pertama menjadi yang pertama ya, 1. Yang nomor pertama. 2 yang nomor kedua, demikian tentunya. Atau mohon maaf mungkin kalau bahasa Inggris umpamanya one, kalau satu itu first, Nah, demikian juga dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, tis'ah itu berapa? Tis'ah 9. Tapi kita ingin jadikan yang ke-9 itu gampang sekali cara merubahnya. Dengan timbangan fa'il menjadi tasi'. Tasi'ah. Thaminah. Jawab. Thaniyah. Thalithah. Rabi'ah. Ini menjadi ke. Kedua, ketiga, keempat. Di usia yang ke-9. Berarti di sini, walamma balagat tasi'ah. Ini untuk menunjukkan urutan. Untuk menunjukkan urutan. Kamu nomor pertama. Nomor berapa? Oh, saya yang pertama. Anal awal. Antum, anat thani. Antum, thalith. Jadi bukan, antum berapa? Salasah. Salah. Ini untuk menunjukkan apa? Lebih gampangnya seperti subyek. Min umrihi. Min juga demikian. Kata-kata min. Kita selesaikan. Poin kedua ini. Min umrihi. Min. Ketika ada min, maka isim berikutnya diharokai dengan kasrah. Safara ila syami. Ila juga demikian. Ada kata ila, maka berikutnya isim, kata benda ataupun kata sifat, diharokati dengan kasrah. Ila syami. Ila syami. Ma'ammihi. Ma'ammihi. Bersama pamannya. Ini juga kalau ada kata-kata ma'a, harokati dengan kasrah berikutnya. Ma'a ammihi. Bukan ma'a ammahu. Pun tidak enak diucapkan. Ma'a ammahu. Ma'a ammuhu. Tidak enak. Makanya nanti dibahas oleh para ulama. Pengucapan itu ada kalanya memang berat. Ada sakal. Ada sesuatu yang berat. Dan identik bahasa Arab. Ketika digunakan atau kita lakukan sebagaimana ketentuan yang ada. Itu ringan. Baik, bitijaratin, ba, ini juga ketika ada ba, isim berikutnya diharokati dengan kasrah. Bitijaratin, tidak boleh bitijaratun, bitijaratin. Baik, ini poin yang kedua, dan insyaallah berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang lainnya insyaallah ta'ala, dan kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.